Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab untuk pemula. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pelajaran yang ketiga dari jilid yang ketiga ini. Maka pada malam hari ini kita akan baca pelajaran keempat insyaallah. Pelajaran keempat halaman 22. Pelajaran keempat halaman 22. Qala ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran empat. Al-hurufu asy-syamsiyah. Al-hurufu asy-syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah. Tuffahun at-tuffahu. Thawbun as-thawbu. Dikun diku. Zuratun az-zuratu. Rajulun ar-rajulu. Zahratun az-zahratu. Samakun as-samaku. Artinya sudah pernah kita lewati pembahasannya, sehingga di buku ini tidak disebutkan artinya. Nah, pembahasannya kita ialah huruf-huruf asy-syamsiyah. Huruf-huruf asy-syamsiyah. Huruf-huruf asy-syamsiyah ada ta, sa, itu di bawah ya, disebutkan ta, sa, da, za, ra, za, sa, sya, sa, ba, ta, wa, la, na. Kemudian ada lagi. Oh, enam sama. Halaman 24 juga sama. Nah, kalau kita tidak bisa menghafalnya atau sulit menghafal huruf-huruf syamsiyah, huruf-huruf qamariyah, maka bisa kita menggunakan kaidahnya, yaitu alif lam asy-syamsiyah jika suatu kata dimasuki alif lam, maka ketika alif atau ketika lamnya tidak terbaca, berarti itu adalah syamsiyah. Syamsiyah. Contohnya, tuffahun. Tuffahun. Ketika diberi alif lam di depannya, ketika diberi alif lam, dikasih alif lam, at-tufahu. Ketika dikasih al, at-tufahu, huruf lamnya tidak terbaca. Huruf lamnya tidak terbaca, tapi tetap tertulis. Tapi tetap ditulis. Nah, ketika tidak bisa terbaca, maka ini menunjukkan bahwa hurufnya, huruf setelah lam ini adalah huruf syamsiyah. Kalau terbaca jelas huruf lamnya, maka itu adalah huruf al-qamariyah. Contohnya, masjidun diberi tambahan alif lam, maka dibaca al-masjidu. Al-masjidu. Huruf lamnya terbaca. Huruf lamnya terbaca dan tertulis. Nah, itu perbedaan alif lam syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Baik, kita latihan membaca alif lam syamsiyah. Latihan 1 halaman 23. Latihan 1 halaman 23. Ayo berlatih. Silakan nomor 1 Al-Akh Abu Ahnaf. Namsat. As-sa'atu. Naam, as-sa'atu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Az-zi'bu. Naam, ahsanta. Az-zi'bu. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Ar-rijlu. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Imam. Tukanun. At-tukanu. Naam, at-tukanu. Al-Akh Abu Hanif. Zaitunun. Az-zaitunu. Naam. Al-Akh Aslam. Sayyaratun menjadi as-sayyaratu. Naam. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Tamrun menjadi at-tamru. Naam. Al-Akh Abu Khadijah. Darajatun menjadi ad-darajatu. Naam. Darajatun ad-darajatu. Baik, perhatikan pula ya kaidahnya, ketika ada alif lam maka tidak ada tanwin. Ingat-ingat ya. Sebelum diberi alif lam, sa'atun ada tanwinnya. Zibun. Ketika diberi alif lam, maka tanwinnya itu hilang. Az-zi'bu. Ad-dukanu. At-tamru. Nah. Baik. Halaman 24. Halaman 24. Di sini contoh lagi. Contoh. Kata-kata yang diawali dengan huruf-huruf syamsiyah. Syamsun asy-syamsu. Sadrun as-sadru. Dhaifun adh-dhaifu. Talibun at-talibu. Dhabyun الضبيو. لبن اللبن. نجم النجم. Nah. Latihan berikutnya. Halaman 25, latihan 3. 25, latihan ketiga. Membeli alif lam asy-syamsiyah sama seperti tadi, sama seperti tadi. Baik, Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan nomor 1. Nampak Syurtiyun Asy-Syurtiyu. Naam, Syurtiyun Asy-Syurtiyu. Berikutnya Al-Akh Abu Ja'far. Naam Ustaz. Lahmun Al-Lahmu. Naam, Lahmun Al-Lahmu. Al-Akh Abu Ahnaf. Naam Ustaz. Sahnun As-Sahnu. Naam, Sahnun As-Sahnu. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Namlun An-Namlu. Naam, Al-Akh Ammar Abu Salman. Lihapun Al-Lihapu. Al-Akh Imam. Tabibun At-Tabibu. Naam, Al-Akh Abu Hanif. Na'lun Al-Na'lu. Al-Akh Aslam. Shallalun menjadi Ash-Shallalu. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah mudah insya Allah itu pembahasannya. Nah, latihan berikutnya. Ini latihan atau melatih hafalannya kita ya. Di sini ada gambar, nanti antum sebutkan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya yang pertama tanpa alif lam, kemudian yang kedua menggunakan alif lam. Contoh ada buku tulis di sini. Bahasa Arabnya buku tulis daftarun ad-daftaru. Daftarun ad-daftaru. Nomor 2 dilanjutkan. Tayyib barakallahu fik al-akh Imam. Silakan. Kubun al-kubu. Naam, kubun al-kubu. Al-akh Abu Hanif. Thallajatun at-thallajatu. Naam. Thallajatun at-thallajatu. Berikutnya Al-Akh Aslam. Naam Ustaz. Jamalun al-jamalu. Al-Akh Yunus. Naam. Hafilatu hafilatun al-hafilatun. Naam. Hafilatun al-hafilatu. Al-Akh Abu Khadijah. As-sa'atun as-sa'atu. Naam. Sa'atun as-sa'atu. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Tattatun at-tattatu. Naam. Al-Akh Abu Ja'far. Nomor 7. Apa itu? Dajajatun ad-dajajatu. Nah, dajajatun ad-dajajatu. Baik, Al-Akh Abu Ahnaf. Nah, Ustaz. Tufahun at-tufahu. Tufahun at-tufahu. Abu Saufa. Mistaratun al-mistaratu. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Zahratun az-zahratu. Naam. Zahratun az-zahratu. Alhamdulillah, selesai pelajaran keempat. Kita masuk langsung pelajaran kelima ya. Mudah insyaallah ini. Pelajaran kelima halaman 28. pelajaran kelima, halaman 28. Al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidah. Pelajaran ketiga, kita membahas al-jumlah al-mufidah. Kemudian pelajaran kelima, kita juga membahas al-jumlatul mufidah. Kalimat sempurna. Al-jumlatu al-mufidah artinya kalimat sempurna. Di sini ada kosakata baru. Yang pertama, mujtahidun. Mujtahidun, rajin. Harun, panas. Ba'idun, jauh. Hulwun, manis. Jamilun, bagus. Baridun, dingin. Qaribun, dekat. Maksurun, patah. Maksurun, patah. Nah, kata sifat ini, as-sifat ini bisa, yakni ketika digunakan untuk muzakkar, dia harus muzakkar. Ketika digunakan untuk mu'annas, dia harus mu'annas. Bagaimana bentuk mu'annasnya? Nah, kalau kata sifat ini mudah. Bentuk mu'annasnya tinggal diberi apa? Tinggal diberi tak marbutoh di akhirnya. Tak marbutoh di akhirnya. Contoh, mujtahidun. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, tinggal diberi tak marbutoh di belakangnya. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Maksurun. Ini untuk muzakkar. Untuk mu'annasnya, tinggal diberi tak marbutoh di belakangnya. Maksuratun. Maksuratun. Nah. Membaca jumlah mufidah, kalimat sempurna. Perhatikanlah perbedaan jumlah mufidah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, halaman 28 dan 29. Kita perhatikan di sini, di dalam kotak itu. Yang pertama, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Asy-syayu harrun. Kalau artinya, at-talibu mujtahidun, pelajar laki-laki itu rajin. At-talibatu mujtahidatun, pelajar perempuan itu rajin. Asy-syayu harrun, teh itu panas. Al-mikwatu harratun, setrika itu panas. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun, sekolah itu jauh. Al-qamaru jamilun, bulan itu bagus. As-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. Mobil itu bagus. Nah, pernah kita jelaskan waktu itu ya, pada pelajaran ketiga tentang jumlah mufidah. Tentang jumlah mufidah. Maksud jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Yakni, orang yang mengetahui bahasa Arab, ketika mendengar suatu kalimat, dia sudah bisa langsung memahaminya. Tanpa menunggu sesuatu. Yakni kalimat itu sudah selesai, sudah sempurna. Tidak ada tambahan lagi. Sudah bisa difahami. Itu jumlah sempurna. Kalau mengucapkan Al-Kitabu. Al-Kitabu. Ini kalimat belum sempurna. Ini belum sempurna. Karena suatu kalimat dikatakan sempurna atau suatu kata dikatakan jumlah mufidah itu minimalnya terdiri dari dua kata. Minimalnya terdiri dari dua kata. Nah, ketika orang bilang Al-Kitabu, pendengar, orang yang mendengarkan, itu masih menunggu kelanjutan kalimat ini. Masih menunggu kelanjutan kalimat ini supaya bisa difahami. Ada apa dengan al-kitabu? Nah, kalau sudah disempurnakan al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Nah, si pendengar sudah paham. Oh, maksudnya ini. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat sempurna. Jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah itu nanti akan ada bahasannya. Ada yang diawali dengan isim atau disebut dengan mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah. Itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, inilah contoh-contoh jumlah mufidah yang diawali dengan suatu kata beralif lam. Nah, kita perhatikan contohnya, at-talibu mujtahidun, sebelah kanan at-talibu mujtahidun, sebelah kiri at-talibatu mujtahidatun. Jika nanti sudah sampai pada pembahasan mubtada khabar, kita akan kembali melihat dan mengingat contoh-contoh ini insyaallah. At-talibu namanya nanti mubtada. Mujtahidun namanya nanti khabar. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah di pelajaran ini. Nah, tapi yang ingin kita fokuskan ialah jumlah mufidah yang berada di samping kanan dan jumlah mufidah yang berada di samping kiri ada perbedaan. Sisi perbedaannya ialah pada muzakkar dan mu'annas. Yang sebelah kanan, at-talibu mujtahidun, itu muzakkar. Itu muzakkar. At-talibu, pelajar laki-laki. At-talibu, pelajar perempuan. Maka untuk menyempurnakan kata ini, supaya bisa menjadi jumlah mufidah, butuh kata pelengkap. Apa di sini? Mujtahidun. Untuk laki-laki pakainya mujtahidun. Untuk perempuan, tinggal diberi tak marbutoh. Mujtahidatun. Nah, asyayu harun. Al-mikwatu harratun. Teh itu panas. Setrika itu panas. Intinya, kalau mudzakkar, maka harus mudzakkar. Mu'annas, harus mu'annas. Harus saling yakni harus ada keselarasan, harus ada kesamaan. Sama-sama mudzakkar. Mudzakkar sama mudzakkar. Mu'annas sama mu'annas. Taibar kalau fikum. Karena kita belum masuk pada pembahasan mubtada dan khabar, maka pembahasan itu nanti akan kita akhirkan. Kalau kita sudah mempelajari apa itu mubtada, apa itu khabar, nanti kita bisa jelaskan kenapa yang kedua nggak pakai alif lam, gitu kan? Kenapa yang pertama harus pakai alif lam? Kenapa dibaca seperti ini dan seperti itu? Itu nanti ketika kita melewati pembahasan al-mubtada wal khabar. Asyahid di sini inti pembahasannya ialah yang sebelah kanan itu untuk muzakkar, yang sebelah kiri untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Di sini ada contoh. Al-ma'u baridun, halaman 29. Al-ma'u baridun. Ad-dukanu qaribun. As-sukkaru hulwun. Al-qalamu maksurun. Al-qahwatu baridun. Al-jami'atu qaribatun. Al-faqihatu hulwatun. Al-mistaratu maksuratun. Nah. Masuk pada latihan latihan 2 halaman 31. Langsung saja. Halaman 31. Latihan kedua. Tadi, Taib, al-akh imam, silakan nomor 1. halaman 31. Labanun baridun. Al-labanu baridun. Nah. Jadi di sini ada jumlah mufidah tapi susunannya salah. Dibenarkan. Yang benar bagaimana? Contohnya di sini al-maktabu maksuratun. Ini salah. Sisi kesalahannya terletak pada mudzakkar dan muannas. Kata yang pertama mudzakkar, kata yang kedua muannas. Ini enggak sesuai. Kalau mudzakkar harus sama-sama mudzakkar. Maka diubah al-maktabu maksurun. Itu sisi kesalahannya di sini. Labanun baridun. Ini salah juga. Sisi kesalahannya mana? Kata yang pertama tidak ada alif lamnya. Maka diberi alif lam. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Nah. Nomor dua. Al-akh aslam. Nah, Ustaz. Darwajatun jamilatun. Yang benar. Ad-darwajatu jamilatun. Naam, ad-darrajatu jamilatun. Al-akh Yunus. At-tabibatu mujtahidun. Yang benar, at-tabibatu mujtahidatun. Naam. At-tabibatu mujtahidatun. Al-akh Abu Khadijah. Nomor 4. Al-qamaru ba'idatun. Yang benar, al-qamaru ba'idun. Di situ al-qamaru al-ba'idatu. Sisi kesalahannya ialah yang kedua menggunakan alif lam. Yang itu yang salahnya. Maka yang betul gimana? Al-qamaru ba'idun. Nah, al-qamaru ba'idatun. Al-qamaru ba'idatun. Saat itu mudzakkar atau muannas, ya kan? Jangan tertanyakan mungkin itu ya. Al-qamaru itu mudzakkar atau muannas gitu kan. Naam. Al-qamaru itu dihukumi muannas. Al-qamaru dihukumi muannas. Jadi al-qamaru ba'idatun. Naam, al-qamaru ba'idatun. Nah, dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa nanti kita akan melewati dan mendapati kalimat mu'annas, tapi nggak ada tak marbutohnya. Terkadang ada kalimat yang seperti ini. Makanya di awal pembahasan dulu kita sebutkan sementara atau di antara ciri mu'annas adalah ada tak marbutoh. Walaupun bukan sebagai tanda yang pasti dalam artian kalau mu'annas mesti ada tak marbutoh. Tidak. Tapi pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian. Bukti mu'annas yang ada mu'annas tapi nggak ada tak marbutohnya. Contohnya Zainab, Zainabu. Dia mu'annas. Walaupun tidak ada tak marbutohnya. Dan itu nanti akan ada pembahasannya lagi. Akan ada pembahasannya biidnillahi azza wa jal berkaitan dengan mu'annas, mu'annas, kata-kata yang mu'annas. Baik, nomor 5, al-akh Abu Abdullah, silakan. Ashirun hulwatun, yang benar, al-ashiru hulwun. Naam. Al-ashiru hulwun. Baik, barakallahu fiik. Latihan ketiga. Nomor satu. Gampang ya, tinggal pilih itu kata-kata yang ada dan di sampingnya. Alah Abu Ja'far, silakan. Naam Ustaz. Al-Bittihu Khulwun. Naam, Al-Bittihu Khulwun. Al-Bittihu Khulwun. Baik, berikutnya nomor 2 Al-Akh Abu Ahnaf. Naam Ustaz. Al-Muhandisatu Jalisatun. Naam, Al-Muhandisatu Jalisatun. Al-Muhandisatu Jalisatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Al-qahwatu baridatun. Al-qahwatu baridatun. Al-qahwatu baridatun. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-mindilu khafifun. Al-mindilu khafifun. Al-mindilu khafifun, na'am. Al-Akh Imam, silakan. As-suku qaribun. As-suku qaribun, na'am. As-suku qaribun. Taib, mumpung ingat, Allah alam al-qamar. Al-Qamar, dia mudhakkar. Naam, afwan tadi kesalahan. Al-Qamar itu mudhakkar. Dalam Al-Quran, abah, surat Al-Qamar, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Naam, jadi wallah alam, tadi yang betul adalah latihan 2 tadi, latihan 2 nomor 4. Al-Qamaru al-Ba'idatu. Wallahu alam, Al-Qamar itu mudhakkar. Tadi salah berarti penjelasannya. Salah. Al-Qamar mudhakkar. Diralat ya. Yang betul, Al-Qamaru Ba'idun. Al-Qamaru Ba'idun. Tadi ingat ayat dalam surat Al-Qamar. Dalam ayat yang pertama. Iktarabati as-sa'atu wansyaqqal qamar. Kalau nanti kita sudah mempelajari tentang fi'il, di sini fi'ilnya untuk mudzakkar. Fi'ilnya untuk mudzakkar. Dalam Al-Quran disebutkan untuk mudzakkar. Jadi Al-Qamar itu mudzakkar. Wallahu a'lam. Iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi kita ingatkan tadi nomor 4. Al-Qamaru al-Ba'idatu, yang betul adalah apa yang tadi disebutkan oleh Akhuna Abu Khadijah. Al-Qamaru Ba'idun. Al-Qamaru Ba'idun. Tapi tetap faedah tadi memang ada. Artinya yang mu'annas terkadang ada yang enggak pakai tak marbutoh. Ada kata-kata yang dihukumi mu'annas walaupun tidak ada tak marbutohnya. Kaidah ini, faedah ini benar. Benar. Tapi contoh yang tadi penjelasan dari Ana salah. Dan Ana sudah cabut dan Ana luruskan tadi. Al-Qamaru Ba'idun. Nah, mumpung ingat. Taibar kalau fikum, latihan ke-4 dan 5. Latihan menerjemahkan. Siapa ada yang terakhir? Yang barusan baca as-suku qaribun. Al-Islam. Taib, berarti Al-Akh Aslam. Latihan ke-4, latihan ke-4. Al-mauzu ladidun. Naam Ustaz. Al-mawzu ladzidun. Pisang itu lezat. Naam. Nomor 2. Al-Akh Yunus. As-sirwalu jadidun. Celana itu baru. Naam. Ahsanta. Al-Akh Abu Khadijah. Nomor 3. Al-mistaratu tawilatun. Penggaris itu panjang. Taib, ahsanta. Al-akh Abu Abdullah Joko. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu qaribatun. Artinya apa hadiqah? Kebun. Oh ya. Naam. Kebun itu dekat. Naam. Kebun itu dekat. Al-Akh Abu Ja'far nomor 5. Al-Jabalu Ba'idun. Gunung itu jauh. Naam. Gunung itu jauh. Ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf, latihan 5. Artikan ke dalam bahasa. Namstad, teh itu dingin. As-sayyu baridun. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, nomor 2. Namstad, buah itu manis. Al-Fakihatu Hulwun. Naam. Al-Fakihatu apa? Hul. Al-Fakihatu Hulwatun. Al-Fakihatu Hulwatun. Al-Fakihatu Hulwatun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Nomor 3. Pisang itu lezat. Al-mauzu ladidun. Naam, ahsanta. Al-akh Imam. Jendela itu patah. An-nafidatu maksuratun. Naam, an-nafidatu maksuratun. An-nafidatu maksuratun. Al-akh Aslam. Pedagang perempuan itu rajin. At-tajiratun at-tajiratu mujtahidatun. Naam. At-tajiratu mujtahidatun. Ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-5. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ke-6. Bi'idnillahi azza wa jal. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup? Baik. Sepertinya tidak ada. Insyaallah kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz. Jazakallahu khairan.